mau dijelaskan tentang sholat taubat dan sholat tasbih. Tentang sholat taubat terdapat hadis yang sahih, yaitu bagi siapa yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ini termasuk sunnah. Adapun sholat tasbih, ulama khilaf padanya, dan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Lajnah Da'imah, demikian pula Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin, bahwa hadisnya dhaif. Dan juga Syekh Ibn Utsaimin di samping mengkritik sanad hadisnya, beliau juga mengkritik matannya, di mana pelaksanaan sholat tasbih itu adalah suatu sholat yang akan sulit sekali dilaksanakan dan menyibukkan seseorang dari kekhusyukan di dalam sholat. Iya, ini kesimpulannya, wallahu a'lam. Ketika seorang kafir masuk Islam, apakah amalan kebaikan yang dia lakukan sebelum masuk Islam dinilai sebagai pahala? Iya. Orang kafir itu, kalau dia masuk Islam, semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum Islam akan dihitung sebagai pahala baginya. Akan dihitung sebagai kebaikan baginya. Ini keutamaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang bertobat dari kesyirikan. Ini keutamaan khusus. Dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil terhapusnya amalan orang yang melakukan kesyirikan. Tidak bertentangan. Sebab ini keutamaan khusus. Bahwasanya orang yang tadinya kafir, musyrik, dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya itu akan dihitung sebagai pahala, dihitung sebagai suatu kebaikan. Sebaliknya dosa-dosanya diampuni. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kebaikan seorang pun. Sebaliknya, orang yang tadinya muslim kemudian dia melakukan kesyirikan atau kekafiran, amalan-amalannya terhapus. Amalan-amalannya terhapus. Walaupun kebaikannya banyak, tetapi sekali saja dia melakukan perbuatan syirik, terhapus seluruh amalan-amalannya. Demikian ketetapan Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bolehkah sholat malam dengan tujuan agar dimudahkan jodohnya? Ini tidak boleh. Sebab sepanjang yang saya tahu, sholat malam tidak ada dalil yang membolehkan seseorang melakukan sholat malam tersebut untuk mendapatkan balasan di dunia ini. Tetapi hendaklah dia sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa di akhir malam. Dia sholat malam, kemudian dia berdoa di akhir malam. Ini yang terbaik yang dia lakukan. Karena di akhir malam adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa. Di akhir malam adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa. Terlebih lagi kalau dia berdoa di dalam sujudnya. Ini yang seharusnya dia lakukan. Bukannya dia beribadah untuk mengharapkan keuntungan duniawi. Tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat malamnya, terutama ketika dia sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa akthiru ad-du'a. Saat yang paling dekat seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Mungkin yang harusnya dia lakukan ketika dia sujud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang soleh atau soleha, yang baik, yang cantik atau ganteng, yang punya kepribadian yang baik, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia mau minta apa saja sepanjang bukan permintaan yang sifatnya dosa. Iya. Betul, ada sebagian amalan yang boleh seseorang melakukannya di samping dia mengharapkan pahala dari Allah, dia juga mengharapkan suatu keuntungan di dunia. Ada sebagian amalan. Seperti apa? Menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata fi rizqihi wa an yunsa fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rezekinya itu diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahmi. Sambunglah silaturahmi. Maka ulama menjelaskan, kalau begitu, apabila seorang menyambung silaturahmi, dia niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia niatkan juga agar rezekinya diluaskan, agar umurnya dipanjangkan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena jelas ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Ketika seorang imannya melemah, kehilangan semangat, maka disinilah fungsinya ilmu untuk mengarahkan dia kepada kebaikan. Dan ini sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari pada kehidupan manusia. Tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang dapat selamat dari perbuatan dosa, dari seluruh perbuatan dosa. Maka ketika dia berbuat dosa, imannya melemah. Sebaliknya dia berbuat kebaikan, imannya meningkat. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun. Kapan dia naik? Ketika seorang melakukan ketaatan. Kapan dia turun? Ketika seorang melakukan kemaksiatan. Maka di sini kita akan lihat bagaimana peran ilmu di dalam mengarahkan seseorang. Ketika dia menurun imannya, karena dia memiliki ilmu, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti hukum-hukum Allah, dia dijaga oleh ilmunya dari melakukan hal-hal yang tercela. Mungkin dia tadinya rajin sholat malam, datang masa malas, tetapi dia tidak akan sampai meninggalkan sholat wajib. Iya. Mungkin dia datang malasnya, malas membaca Al-Quran sebagaimana yang dia baca setiap hari, malas berpuasa, tetapi hal itu tidak akan mengantarkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan orang yang mengerti apa yang terjadi pada dirinya, dia dapat merasakan kalau dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari amalan-amalan sunnah, maka dengan ilmunya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia kembali untuk bermujahadah. Dia kembali bermujahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengerti perkara yang halal dan haram, maka dia ada tetap dalam keadaan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun dia mungkin kurang bersemangat lagi untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah seperti dulu dia kerjakan, tetap perintah Allah yang wajib dia tunaikan. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala tetap dia tinggalkan. Dia tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang sifatnya perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap bertakwa kepada Allah. Maka apa yang Allah akan berikan kepadanya dalam keadaan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Maka, apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi kehilangan semangat seperti ini? Taqwallahi azza wa jalla. Tetap dia bertakwa kepada Allah. Betapapun dia menjadi malas melakukan sebagian amalan, tetap dia harus berada di atas ketakwaan. Jangan sampai dia meninggalkan kewajiban, jangan sampai dia melakukan perbuatan dosa. Sebab dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala yaja'allahu makhraja, akan memberikan jalan keluar padanya. Kemudian yang harus dia lakukan adalah menghadiri majelis ilmu. Karena kembali lagi dengan ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka ini yang harus dia lakukan. Ketika futur, jangan malah dia menjauh dari majelis ilmu. Dia berpaling kepada televisi, kepada internet, dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah justru dia menghadiri majelis ilmu. Berusaha, dia bermujahadah untuk berusaha menghadiri majelis ilmu. Ini solusinya. Demikian pula, dia meninggalkan teman-teman yang buruk dan berteman dengan orang-orang yang saleh, sehingga dia terbawa dengan mereka, terpengaruh dengan mereka, dan tidak terpengaruh dengan teman-teman yang buruk ini. Ini yang terjadi, ini yang harus dilakukan. Apabila seorang kehilangan semangat, datang kepada ikhwan-ikhwannya, datang kepada ustaz, datang ke majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Demikian pula, setiap kita hendaklah memperhatikan saudara kita, perhatikan bagaimana kondisinya. Kalau dia sudah dalam kondisi kelihatan malas taklim, kelihatan semakin jauh dari ketaatan, jangan kita tinggalkan. Kita kunjungi dia, kita nasihati dia, terus bersama dia agar dia kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Iya. Demikian pula dengan membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, dengan membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kisah-kisah para ulama, maka yang seperti ini akan membuat seorang kembali semangat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan mengingat kematian dan mengingat hakikat kehidupannya di muka bumi. Kehidupannya hanya singkat sekali. Untuk apa dia hidup di muka bumi ini? Untuk merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia harus memperturutkan kemalasannya, maka kapan dia bisa memaksimalkan kehidupannya untuk meraih berbagai macam kebaikan di muka bumi ini yang bisa dia petik di akhirat kelak? Barangkali ini yang bisa anda nasihatkan bagi orang yang menghadapi penyakit futur seperti itu. Baik, habis waktu. Baik, mungkin cukup ya. Kita tutup saja dengan sebuah nasihat penutup, bahwasannya hakikat ilmu itu untuk melahirkan ketakwaan di dalam dada, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya hakikat ilmu. Melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat ilmu yang sangat besar. Ini tujuan menuntut ilmu. Untuk meraih khasyatullah. Ini yang dinasihatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah." Bukanlah ilmu itu sekedar banyaknya riwayat yang kita hafal. Bukan. Bukan itu hakikat ilmu. Benar itu bagian dari ilmu. Tapi bukan itu intinya, bukan itu tujuannya. Innamal ilmu khasyatullah. Hakikat daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu seseorang harus melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan manfaat ilmu yang paling besar. Sehingga penting sekali seorang mengenal Allah. Dengan apa dia mengenal Allah? Dengan ilmu. Dengan dalil Al-Qur'an was sunnah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan melihat ayat-ayat Allah kauniyah, melihat kekuasaan Allah dan merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini juga akan membuat dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan mendorong dia untuk melakukan ketaatan dan menjaga dia dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menegaskan seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, "Inni aqaqukum lillah wa a'lamukum lillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dibanding kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu beriringan. Kapan seorang berilmu tentang Allah, dia akan takut kepada Allah. Kapan ilmunya lebih baik daripada yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang lebih takut kepada Allah dibanding yang lainnya. Dan dalam riwayat Al-Hakim dari sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni aqaqukum lillah wa a'lamukum bihududillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dibanding kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang lebih berilmu dibanding kalian tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akan selalu beriringan ketakwaan di dalam diri seseorang dengan ilmu yang dia miliki. Iya, sikap-sikap seseorang akan selalu beriringan dengan ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu kita dapati orang yang bersikap keras dan kasar tidak pada tempatnya, demikian pula sebaliknya, bersikap lemah bukan pada tempatnya adalah orang yang paling jauh dengan majlisul ilm. Dan ketika mereka jauh dari majlisul ilm, mereka jauh dari bimbingan para ulama, maka setan mempergunakan keadaan tersebut untuk menyibukkan mereka dengan fitnah-fitnah, sehingga mereka terjatuh pada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah larang. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini kerjaan mereka, menyebarkan setiap apa yang mereka dengarkan, bahkan menunggu-nunggu dan mencari-cari orang yang sudah dijadikan target operasi. Orang yang sudah dijadikan target untuk disebarkan aib-aibnya, ditunggu-tunggu, dicari-cari. Apa kesalahannya? Dan itu yang mereka sebarkan. Ini apa? Akibat dari jauh dari majalisul ilm. Sehingga mereka tidak bisa bertoleransi dengan kesalahan seseorang. Dalam artian mereka tidak ada usaha untuk menasihati orang tersebut, untuk bersikap baik kepadanya, sehingga dia bisa diarahkan kepada kebaikan. Tetapi mereka jadikan itu untuk sarana menjatuhkan dia dan menolong setan untuk semakin menjerumuskan dia, sehingga umat manusia ikut-ikutan pula merendahkan dia. Dan apabila dia dari kalangan orang-orang yang berilmu, maka akibatnya apa? Semakin jauh umat manusia dari ilmu. dan kebodohan yang akan mendominasi di tengah-tengah mereka. Jadi sekali lagi yang terakhir sekali, bahwasannya ilmu itu akan memunculkan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut di dalam berbicara, rasa takut di dalam bertindak, di dalam bersikap. Dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berpikir apa akibat dari setiap ucapannya, dari setiap tindakannya. Maka dia tidak sembarang berucap, dia tidak sembarang bertindak, dia tidak sembarang menyebarkan berita-berita. Dia jaga persatuan kaum muslimin. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.